Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Marilah yang pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, serta selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya, hingga kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, serta kita mencapai kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Maka untuk pengajian kali ini dalam rangka penyejuk keimanan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, membawakan surat Al-Maidah ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Pertama kali Allah memerintahkan kepada kita supaya kita mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah dan apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang kedua adalah umat-umat terdahulu merasakan cukup apa yang sudah didapatkan melalui orang tua mereka ataupun nenek moyang mereka tanpa mengharuskan apa yang sudah disampaikan Allah dan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu awalau kana abauhum wa, jadi ini bukan sekedar orang tua ataupun nenek moyang mereka tidak mengetahui, tapi mereka dikategorikan adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini ketika Allah berfirman wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, maka kita harus apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah itu mesti kita ikuti. Jangan seperti orang-orang kafir cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan dari bapak-bapak mereka ataupun dari nenek moyang mereka. Terus yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan ta'alau di sini, Ustaz Safir? Wa idza qila lahum ta'alau. Ustaz Arifin, gimana? Iya, jadi menarik sekali kata ta'alau ini. Ta'alau ini berasal dari kata-kata 'ala ya'lu, ya, tinggi. Jadi bukan sekedar mengajak. Ini ketika diajak untuk menjadi orang-orang yang menang. Ketika diajak untuk menjadi orang-orang yang brilian. Untuk diajak ketika menjadi orang-orang yang mencapai puncak ketinggian. Nah, ini adalah panggilan iman yang kalau kita bersama Allah dan Rasul, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Nah, ini suatu hal yang sangat penting karena ada isyarat ketika kita harus taat kepada Allah dan Rasul itu adalah beban. Itu harus dihapus oleh para pendengar yang kita hormati, bahwa ketika mengikut Allah dan Rasul bukan beban, tetapi adalah ketenangan yang kita dapat. Ketika kita bersama Allah dan Rasul, bukan kita menjadi orang-orang termarginalkan, terkalahkan, tidak. Bahkan ketika kita bersama Allah dan Rasul, kita menjadi orang-orang yang menang. Karena apa? Karena kita melihat orang mencari tujuan hidup ini bermacam ragam. Yeah. Maka ada tujuan hidupnya dari kecil sudah disetting bagaimana menjadi orang berhasil dalam bidang pendidikan. Yeah. Rupanya pendidikan tidak menjamin seseorang menjadi sukses dalam dunia ini. Yeah. Ada juga orang mencari bagaimana hidup ini dapat kawin dengan wanita paling cantik di dunia. Yeah. Rupanya setelah berumah tangga kecantikan seorang wanita itu pudar. Ada juga orang mencari bagaimana eksistensi diri dia ini hidup untuk melampiaskan balas dendam. Yeah. Karena ayahnya dulu terbunuh, maka 25 tahun dia belajar bela diri hanya untuk membalas dendam ayahnya terbunuh dulu. Tetapi rupanya itu juga bukan merupakan jawaban hidup. Jawaban hidup kita ini adalah ketika kita bersama Allah dan Rasul. Ta'alau. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang tentram. Yeah. Karena apa? Kita mendapatkan pegangan hidup yang sangat amat kokoh. Fala ghalibalakum. Apabila kita sudah bersama Allah, tidak akan yang dapat mengalahkan kita. Yeah. Bahkan kitalah pemenangnya. Fa innakum humul ghalibun. Kitalah orang-orang yang menang. Itu dia ta'alau. Ta'alau. Memang sangat menarik sekali kata ta'alau ini. Kalau dia kita bahas dari segi bahasa, ini artinya mengajak iya. Bukan untuk individu saja, tapi dari individu ke individu lain, dari keluarga kecil ke keluarga yang lain, atau dari satu masyarakat yang lain. Artinya ajakan ini bukan dari seseorang aja atau dari kelompok saja atau dari grup saja yang menyahutin, tapi harus disahuti juga dengan kelompok yang lain. Artinya saling take and give, kan begitu. Harus saling ada yang memberi, ada yang mengasih. Ya, seperti yang baru kita katakan tadi, yaitu perkataan hasbuna, Ustaz. Bagaimana kita menjelaskan tentang perkataan hasbuna ini? Apakah memang mereka tidak nerima sama sekali, atau ada yang mereka terima tapi mereka tutup-tutupi? Gimana, Ustaz? Iya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, malah sebenarnya jawaban ini agak tidak begitu tepat mereka katakan begitu. Karena kata-kata hasbuna itu sudah merasa cukup, padahal mereka juga tidak cukup dengan apa yang ada pada diri mereka. Buktinya mereka masih mengambil daripada nenek moyang mereka begitu. Artinya bahwa ketika mereka mengatakan hasbuna, seharusnya apa yang ada pada diri mereka itu sudah mencukupi dan sudah tidak mencukupi. Perlu lagi ngambil-ngambil dari yang lain begitu. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua apa yang kita dapatkan pada tradisi orang-orang terdahulu itu membawa kepada kebaikan. Ya. Ada yang membawa kepada kemudaratan. Ya. Bahkan mungkin yang kita dapatkan sekarang menjadi kemudaratan itu pun mereka dahulu nenek moyang kita itu mengetahui bahwa itu adalah sesuatu kemudaratan misalnya. Yeah. Tetapi mereka tidak atau sudah menjelaskannya dan tidak sampai kepada kita. Nah, inilah yang dikritik oleh ayat ini terhadap sikap daripada orang-orang yang tidak menerima perubahan. Ya, tentu perubahan kepada kebaikan. Ya. Mereka adalah hidup dalam kondisi statis, ya, tetap bertahan di situ, ya, status quo lah istilahnya, tetap menerima apa yang dahulu, sama ada yang dahulu itu baik atau tidak baik. Kita ketahui misalnya pada hari yang lalu kita ada mengistilahkan ada semacam keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa kalau berfoto tiga orang itu akan meninggal salah satunya. Paling tidak yang di tengah katanya yang cepat meninggal begitu kan. Dan ini menjadi tradisi nenek moyang yang dahulu. Apabila diyakini oleh umat saat sekarang ini, berarti mereka mengikuti sesuatu yang salah. Karena ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian itu adalah suatu kebetulan dan itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu hukum atau ketetapan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan seperti itu. Dan ada juga beberapa kebaikan-kebaikan yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang kita dan itu baik untuk kita serap dan kita adopsi pada saat-saat sekarang ini. Misalnya masuk ke dalam hutan, tidak menebang hutan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Yeah. Di dalam tradisi Mendeling itu ada seperti itu, di dalam tradisi Jawa juga ada seperti itu, tradisi Melayu dan sebagainya ada seperti itu, menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah tradisi nenek moyang kita yang memang terkenal dengan itu, dan itu apabila kita adopsi saat sekarang ini baik. Artinya ada memang yang dapat kita ambil dari orang-orang terdahulu selama itu bersesuaian dengan maqala Allah wa maqala Rasul. Yeah. Dan apabila itu baik bagi kita juga. Tetapi apabila itu tidak baik, bahkan bertentangan dengan maqala Allah wa maqala Rasul, maka siapapun dia orangnya, maka kita akan menentangnya begitu, atau yeah, menolaknya begitu. Iya, yeah, memang sangat bagus sekali apa yang disampaikan Ustaz Ardiansyah. Pengertian tentang hasbuna itu tadi sangat sesuai dengan perintah Allah pertama kali, ta'alau. Yeah. Apabila Allah berfirman sudah dengan kata-kata ta'alau, maka bukan untuk satu orang saja, tapi dua, tiga, kelompok demi kelompok harus menyauti hal itu. Yeah. Kalau tidak, ini belum tidak akan terrealisasi, terwujudkan ila ma'anzalallah wa ila rasul, kan begitu. Jadi untuk mencapai ke sana supaya sempurna, maka kita harus saling mensauti, walaupun itu kita tidak terima. Mungkin ada orang tidak menerima, padahal itu kebaikan, kan begitu. Iya. Karena dia tidak menginginkan adanya perubahan. Nah. Karena kalau terjadi suatu perubahan, maka itu akan merugikan dirinya. Ini iya, sifat daripada orang-orang jahiliyah. Iya. Mengapa mereka dahulu tidak menerima perubahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka menganggap kalau mereka memeluk ajaran Muhammad yang itu adalah anak mereka, bahkan mungkin cucu mereka, mereka merasa terganggu, ya, kedudukannya, kehormatannya, merasa terkerdilkan begitu. Padahal tidak seperti itu. Bukan berarti kalau kita menerima suatu perubahan kebenaran yang baik, kemudian kita menjadi orang yang kerdil. Tidak. Malah orang yang besar itu adalah orang yang senantiasa menerima perubahan itu sendiri, ya, apabila perubahan itu memang adalah membawa kepada kebaikan. Nah, inilah sikap yang sebenarnya harus dimiliki oleh siapa saja, khususnya para pemimpin, ya. Dia tidak merasa besar kepala kalau dia selalu benar, ya. Dia tidak merasa besar kepala kalau dia adalah orang yang paling sangat berjasa karena dia selalu berbuat. Begitu ada kritikan, dia menolak karena dia merasa bahwa kritikan itu bukan memberikan suatu masukan, tetapi ingin menjatuhkannya. Ini yang perlu kembalilah diperbaiki oleh siapa saja, ya, baik kita yang di studio ataupun para pendengar, dan begitu juga kita harapkan para pemimpin kita agar terjadi suatu perubahan yang lebih baik. Saya melihat di sini, Ustaz, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ayat ini, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalaulah sudah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'alau, berarti sama-sama kita, kan begitu, mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi kata kita ini belum lagi mendengarkan, dalam artian apa? Belum tahu lagi hukum, belum tahu lagi bentuknya. Jadi yang sudah jelas kita ikutin, tapi dalam artian orang yang menerima itu juga ini, Ustaz, perlu ada proses, Ustaz, untuk perubahan itu sendiri. Tidak bisa kita langsungkan, kita drastis. Jadi kalau orang nanti menerima perubahan secara drastis, saya kira bisa nanti orang mengakibatkan apa? Mengakibatkan, saya contohkan tadi ada orang yang ngerokok, kan gitu. Iya. Bahwasannya ngerokok tak baik. Iya. Diterima, baik itu sarannya. Mm. Karena dapat mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyakit, ekonomi dan sebagainya. Tetapi tidak bisa kita patokkan bahwa sesuatu yang belum ada nasnya menyatakan itu tidak baik, jangan kita katakan itu tidak baik. Karena itu belum ada nasnya yang baik secara hadis, baik juga dalam nas Al-Quran. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak, di sini ada proses untuk perbaikan gitu. Tapi jangan salah, yang sudah Allah ajak itu sudah jelas memang begitu. Tapi kalau belum ada, maka itu butuh proses untuk menerima perubahan itu sendiri. Itu tambahan mungkin. Iya. Memang sangat menarik sekali di sini, Ustaz. Ketika Allah berfirman dengan perkataan orang kafir, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, mereka mempunyai keterkaitan yang sangat-sangat tak mau mereka melepaskan gitu dengan keterikatan nenek moyang mereka itu. Kalau mereka merasa cukup, seperti bilang Ustaz Ardiansyah tadi, kenapa mereka harus mengambil yang lain, kan begitu? Ya, artinya kalau kita ingin mengadakan perubahan, kenapa kita harus tergantungkan dengan hal-hal yang terdahulu, kan gitu? Karena Al-Quran ini mengajak, firman Allah ini mengajak menuju kebaikan, kebaikan yang itu yang sangat paripurna. Ya. Artinya memang sempurna begitu. Kalau saya melihat Ustaz Fajrul, ya, bahwa mengikut tradisi nenek moyang ini baik atau tidak baiknya tergantung pada dua hal. Iya. Dan perubahan itu pun harus dikaitkan pada dua hal. Iya. Yang sesuai dengan penutup ayat yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Iya. Yang artinya walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini menerangkan tradisi nenek moyang boleh diteruskan kalau dia sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Kalau sesuai dengan ilmu pengetahuan, silahkan, monggo. Kalau sesuai dengan petunjuk Allah, silahkan, monggo. Tetapi biasanya permasalahan mempertahankan tradisi nenek moyang itu karena bertentangan dengan ma'anzalallah wa rasul, ma'anzalallah kepada rasulnya. Biasanya tradisi nenek moyang yang dipertahankan itu bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah, sehingga tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah. Untuk itu, supaya petunjuk dan atau hidayah dan ilmu pengetahuan ini dapat menjadi barometer kepada perubahan, maka perlulah kita mengetahui bahwa perubahan yang diinginkan Islam itu ada bingkainya. Bukan sekarang kita ingin perubahan, perubahan, perubahan yang mana? Perubahan menuju kepada kebaikan, perubahan menuju kepada ketentraman jiwa, perubahan kepada kesejukan iman, perubahan kepada pencerdasan dibingkaikan dengan Al-Quran dan hadis. Itulah mungkin yang kita inginkan perubahan. Bukan sekedar perubahan yang dulu berjilbab sekarang tidak berjilbab, perubahan juga. Tapi itu adalah perubahan mengarah kepada kemaksiatan. Yang diinginkan adalah perubahan ke arah kebaikan. Terima kasih. Ya, memang sangat menarik kali kajian kita pada hari ini. Waktu juga lah yang misahkan kita. Kami, saya Fazrul Haq, bersama saya tim Syafir Al-Azhar, yaitu Ustadz Zainal Arifin, Ustadz Syafir, dan Ustadz Ardiansah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.